الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد تسلسلكم مباحث ممنوع من الصرف terakhir kali fillah kita membahas tentang ilah-ilah yang menjadikan suatu isim terhalangi dari tanwin. Secara umum terbagi jadi dua, ilah yang kembali ke makna dan ilah yang kembali ke lafaz. Ilah yang kembali ke makna ada berapa? Yang kembali ke makna dua, yaitu ilah yang kembali ke makna dan ilah yang kembali ke lafaz. Itu secara umum dua. Ya, ilah yang kembali ke makna ada berapa? Ada dua, yaitu alamiah dan wasfiyah. Ilah yang kembali ke lafaz ada berapa? Ada enam, yaitu wazan fi'il, zadah liman nun, ta'nits, tarkib masjid, anjumah, adil. Baik, dari keenam ilah yang kembali ke lafaz ini yang bergabung dengan alamiah berapa, Akbar? Yang bergabung dengan alamiah dari keenam ilah tersebut berapa? Berapa? Semuanya. Ya, tidak. Taib, semuanya bergabung dengan alamiah. Kemudian yang bergabung dengan wasfiyah ada berapa? Rifqi. Cuma tiga, yaitu wazan fi'il, ziyadah liman nun, terus adil. Ya. Tiga. Berarti yang tidak tergabung dengan wasmiyah apa saja? Umair. Yang tidak bergabung dengan wasmiyah. Ta'nits. Terus terus apa adil? Anjumah. Terus apa? Tarkib masjid. Nah, yang tak wahyu, hukum mamnu' minas sharaf dari isi i'rabnya bagaimana? Hukum mamnu' minas sharaf dari isi i'rabnya dirafakkan dengan Ridwan, dirafakkan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah. Naam. Taib dhammah tanpa tanwin, fathah. Ketika nasab tanpa tanwin, terus ketika majrur dengan fathah. Nah, hukum ini naam diselisihi pada kondisi mamnu' minas sharaf yang bagaimana? Ahmad. Kemasukan al atau diidhofahkan. Nah, baik. Sekarang kita masuk pada fawaid wa tanbihat. Fawaid wa tanbihat. Asma'ul qabaili wal buldani idza qusida biha al qabila aw al buq'ah aw al umm tumna'u min as-sarfi wa in qusida biha al hayyu aw al makanu aw al abu tusraf. Nama-nama qabilah dan negeri-negeri, apabila dimaksudkan dengannya adalah qabilah itu sendiri, atau tempat atau ibu. Nah, maka mamlu' minash shalah. Wa in qusida bihal hayy awil makan awil ab tusraf. Dan apabila dimaksudkan dengannya adalah na'am al-hayy desanya atau tempat awal ab atau bapak, maka diberi tanwin. Illa in wujida fiha sababun akhar liman israf. Kecuali apabila didapati padanya sebab yang lain untuk apa? Menghalangi dari tanwin. Jadi kaidahnya qabilah, ya, nama-nama qabilah. Misalnya, nah, ada sebab yang lain seperti hamdan. Hamdan ini mamnu' min ash-sharaf jelas. Karena juga apa? Alamiah dengan apa? Alif ziyadah alif nun. Tayyib. Itu nama qabail. Kemudian Quraisyun. Nah, Quraisyun, kabilah Quraisy, ya tidak. Ini nama kabilah, tetapi dimaksudkan adalah ab, yaitu Quraisy, kembali ke ab, yaitu siapa? Fihr Ibn Malik. Nah, maka dia na'am di tanwin. Tayyib di tanwin. Qala Ibn Malik walittirarin aw tanasubin surif dul man'i wal masruf wa qad la yansarif. Faedah kedua berhubungan dengan perkataan Ibn Malik dalam alfiahnya walittirarin aw tanasubin surif. Di antara hal yang mengeluarkan dari hukum mamnu' minasharaf, yaitu sebenarnya dia mamnu' minasharaf tapi dia ditanwin, yaitu yang pertama karena ittirar, karena darurah syair. Au tanasubin atau untuk na'am tanasub, yaitu untuk mensesuaikan. Maka surif, maka na'am ditasrif, yaitu diberi tanwin dul man'i, yaitu dari isim-isim yang harusnya mamnu' minasharaf. Wal masrufu katala yang sharif. Dan terkadang sesuatu yang munsharif asalnya bisa juga dilarang dari tanwin karena ittirar atau tanasub. Maksudnya kalau dalam kedaruratan syair atau untuk mencocoki, terkadang isim yang munsharif ya tidak ditanwin, dan sebaliknya terkadang yang ghairu munsharif malah ditanwin. Ini maksudnya, paham? Yuridu annal mamnu'a minasharfi qad yusrafu bisababid darurati syi'riyah awit tanasubil kalami. Nah, Ibn Malik menginginkan bahwasanya mamnu minasharaf, nah, terkadang khalifillah ditanwin dengan sebab kedaruratan syair atau untuk kesesuaian dalam kalam agar pas harokatnya semuanya sama, tanwin tanwin semua. Ketika tidak tanwin, tidak tanwin semua. Kama anna al-masrufa qad yamtani'u tanwinuhu lid-darurah, sebagaimana terkadang isim yang na'am masruf, yaitu yang bisa ditanwin, itu terhalangi tanwinnya dikarenakan suatu kedaruratan. Na'am. Tayyib. Hadza wa hunaka asma'un la yajuzu tanwinuha wa la ya'udu dhalika ila annaha ghairu munsharifah bal li asbabin ukhra. Nah, di sana ada isim-isim yang tidak boleh ditanwin khalifillah. Tapi hal itu tidak kembali dikarenakan dia itu adalah ghairu munsharif, tapi karena sebab yang lain. Wa min hadhihi al-asma' allati la tunawwan illa lid-darurah. Dan di antara isim-isim ini yaitu yang tidak ditanwin kecuali karena kedaruratan, yaitu mabni. Isim-isim yang mabni tapi tidak akan ditanwin kalau memang dalam kondisi-kondisi biasa. Tapi kalau dalam kondisi darurat terkadang ditanwin. Wal muhalla bi al. Demikian pula isim yang apa? Yang digandengkan dengan al. Ini jelas karena al dan tanwin tidak akan berbarengan. Wal mudhaf. Nah, mudhaf ini juga tidak boleh ditanwin. Nah, kitabu Muhammadin. Enggak boleh kitabun Muhammadin. Kami ini semua sudah kita lewati. Baik. Wal 'alamul mawsufu bi ibnin mudhafan ila 'alam, dan suatu nama yang disifati dengan ibn. Nah, nama yang disifati dengan ibn yang diidhafahkan kepada 'alam. Baik. Al 'alam al mawsuf bi ibnin mudhafan ila 'alam. Paham? Ini faedah-faedah tambahan saja sebagai wawasan. Baik, dan perhatikan diagram mamnu' minash shorof. Secara umum terbagi jadi dua, disababin wahid karena satu sebab, yaitu makhtum bi alif ta'nits. Dan alif ta'nits terbagi jadi dua, maksurah dan mamdudah. Kemudian yang kedua, sighah muntahal jumu'. Yang ada dua sighah, yaitu wazan apa? Mafa'il dan mafa'il. Kemudian yang karena dua sebab. Ya, karena dua sebab, alhamdulillah. Nah, sebab alamiah itu bersama dengan enam sebab yang lain yang dilihat dari sisi lafadznya. Kemudian wasfiyah, dia bergabung dengan tiga sebab yang lain. Nah, diingat-ingat. Dengan ini kita selesai dari pembahasan mamnu' minash shorof. Kemarin dikerjakan. Dan di lembaran-lembaran terakhir Ikhwanifillah, ini kumpulan fawaid. Nah, berhubungan dengan ta'rifat. Sehingga antum kalau ingin merajaah cepat, ya merajaah dari ta'rifat. Halaman 206, at-ta'rifatul waridatu fi hadzal kitab. Ini bagus sebagai kesimpulan. Untuk apa? Kita cepat dalam apa? Dalam merajaah pengertian-pengertian tersebut. Kemudian jadwal yubayyinul marfu'at wal mansubat wal majrurat minal asma'i wal af'al. Baik, tabel menjelaskan tentang isim-isim yang dirafa'kan, yang dinasabkan dan dijarkan. Dan isim-isim dan fi'il-fi'il dalam bahasa Arab. Perhatikan. Yang marfu' ada 7, telah kita lewati. Kemudian mansub ada 15. Yang tidak disebutkan minum ajurum apa? Rifqi. Dalam mansubat yang Ibnu Ajurum terlewatkan apa? Apa? Nah, tapi disebutkan apa? Umar. Maf'ulain dhanna. Dua maf'ul dhanna. Yang dalam tabel ini dimasukkan nomor keberapa? 14. Kemudian al-majrur ini ada 3. Ya masbuk bi harfil jar al-mudhaf ilaih, kemudian tabi' lil majrur. Baik. Adapun fi'il yang marfu' yaitu al-mudhari' al-marfu' alladhi lam yasbik huna sibun wala jazim. Nah, yaitu fi'il mudhari' yang dirafa'kan yang tidak mendahulunya amil nasab dan amil jazim. Sedangkan mansub yaitu al-mudhari' alladhi sabaqahu harfu nasbin. Nah, yaitu fi'il mudhari' yang mendahulunya huruf nasab, yaitu huruf nasab masuk pada fi'il mudhari'. Kemudian majzum al-mudhari' alladhi sabaqahu harfu jazmin. Ini semuanya telah kita lewati. Kemudian faedah berikutnya berhubungan dengan irsyadat fi thariqatil i'rab. Bimbingan dalam metode mengi'rab. Perhatikan awalan, biar kita dalam mengi'rab itu dalam mantap ikhwanifillah. Perhatikan awalan, ifham makna al-kalami qabla al-i'rab. Pahami makna kalam itu sebelum mengi'rab. Sehingga kalau mau mengi'rab ya pahami kalam dulu, pahami maknanya. Baik. Thaniyan, haddid naw'al kalimatil lati turidu i'rabaha. yaitu tentukan jenis kata yang kamu ingin mengikrohnya. Karena kata dalam bahasa Arab ada berapa macam? Ahmad, tiga saja, yaitu isim, fi'il, huruf. Maka harus kita tentukan dulu, ini isim, fi'il, atau huruf. Gitu. Tayyib. Fa'idha kanat isman matalan, apabila kata itu adalah isim sebagai contoh, ibhath an mawqi'iha, maka carilah kedudukannya. Kenapa? Isim itu harus memiliki kedudukan dalam i'rab kalau dia isim. Ahiya mubtada'un aw fa'ilun aw maf'ulun aw ghairu dzalik. Apakah dia itu mubtada, fa'il, maf'ul atau yang lain? Ya, harus ditentukan dulu. Kemudian tsalitsan, idza kanatil kalimatu tahtaju ila khabarin. Nah, apabila ya kata tersebut butuh kepada khabar. Ya, kata tadi butuh kepada khabar. Nah, fabhat an khabariha, maka cari khabarnya. Yang butuh kepada khabar itu apa, Wahyu? Anta ma'ana, nah, ini sudah mau lulusan Mumte ini. Satu kata, satu kalimat yang butuh kepada khabar apa? Ya mubtada. Nah, mubtada butuh khabar. Kalau ada mubtada, maka harus cari khabar. Wa idza kana tahtaju ila fa'il, apabila butuh kepada fa'il. Yang butuh kepada fa'il apa? Ya fi'il. Nah, taib au naibu fa'ilin, yang butuh kepada naib fa'il apa? Fi'il mughayyar shighah. Fab'at anil fa'il au naibil fa'il, maka carilah fa'il atau naibul fa'il. Nah, jadi harus dicari. Kalau mengi'rab fi'il ya harus cari dulu fa'ilnya di mana. Taib, apakah dia na'am mustatir atau domir atau dohir yang diakhirkan, cari. Rabi'an, la tu'ribil kalimatal muta'akhirah hatta ta'rifa i'rabal kalimatil mutaqaddimah. Ya. Jangan engkau meng-i'rab ya kata yang mutaakhir sampai engkau mengetahui i'rab dari apa kata yang mutaqaddim. Baik. Kemudian yang kelima, ihfazit ta'rifat wastahdhirha indal i'rab. Hafalkan pengertian-pengertian dan hadirkan ketika i'rab. Itu diingat-ingat ketika i'rab. Kenapa? Misalnya kayak yang terjadi apa, perbedaan tipis tamyiz, kemudian hal, kemudian apa, maf'ul li'ajli. Nah, itu harus diingat-ingat ketika mau i'rab. Ini apa ini? Sadisan, nah, tadzakkuri syurut wa taqasima al-madhkurata inda kulli mas'alatin wa bab. Nah, tadzakkar, yaitu ingatlah. Tadzakkari syurut wa taqasim. Ingat-ingat syarat-syarat dan pembagian yang disebutkan, nah, pada setiap apa? Setiap masalah dan setiap bab. Kemudian yang ketujuh, ihfaz min kulli darsin mithalan wa i'rabi. Hafal pada setiap pelajaran contoh bersama dengan i'rabnya. Karena dengan contoh-contoh itu akan memudahkan kita membiasakan dalam i'rab. Tsumma qis 'alaihi ma ya'tika min al-amthilatil musyabihah lahu. Kemudian apa, kiaskan kepada contoh tadi, ya, apa kalimat yang datang kepadamu dari contoh-contoh yang semisal. Tsaminan, udbutil kalama bihasabit tadawwuqi wa ma tarahu munasiban lil maqam. Nah, ini yang butuh apa? Butuh banyak latihan, yaitu untuk engkau apa? Betul-betul na'am bisa menetapkan harokat-harokat kalam sesuai dengan perasaan. Perasaan yang engkau lihat cocok. Nah, ini cocoknya dengan apa? Dengan na'am sibah. Na'am maklum atau mabni majhul misalnya. Ini butuh perasaan. Nah, apalagi katanya tulisannya sama, hurufnya sama. Nah, makanya butuh banyak latihan. Kemudian domir ini kemana? Sama-sama domir hu. ya kemana. Makanya kayak latihan-latihan kemarin itu dikerjakan sungguh-sungguh sehingga tahu mumpung ada yang mengoreksi. Baik. Misalnya yang banyak salah kemarin apa? Yang sendal itu. Nah, sendal masa? Tangkasir ya, apa katanya? Tangkasir. Ya. Pihai itu tangkasir. Pihai itu tangkasir. Nah, ini Anda akan kembali ke karpet. Yang rusak bukan karpetnya. Ya. Ini kembali ke sendalnya. Ya. Baik. Ini contoh. Wa akhiran i'lam anna tamarrun 'ala al-i'rabil katsiri wa qira'atil katsira lil kalamil mashkuli yusa'iduka 'ala al-i'rabis sahih wa nutqis sahih. Naam. Dan yang terakhir, ketahuilah bahwasanya tamarrun, banyak berlatih mengi'rab yang banyak dan membaca yang banyak untuk kalam yang telah diharakati, ini membantumu untuk bisa mengi'rab yang benar dan mengucapkan yang benar. Tain. Makanya ketika dars ikhwanillah, banyak antum manfaatkan. Tain, banyak antum manfaatkan untuk dibaca terlebih dahulu, kemudian mencocokkan pemahamannya. Nah, pas enggak, dan seterusnya. Tain. Nah, ini berarti nanti kalau kita masuk ke pembahasan mutamimah, tain. Teoritis kita tain bahas ya yang tambahan-tambahan saja. Adapun yang ada di mumtik ya kita lewati dengan cepat ya. Maka walaupun kita masuk ke mutamimah, mumtik jangan dilupakan. Karena namanya ilmu alat, khanifillah ilmu alat, semuanya dari yang awal sampai yang tingkat tingginya itu berhubungan. Ya, berhubungan. Jadi kalau yang awal itu belum dikuasai, maka untuk naik ke berikutnya ini akan semakin sulit. Di sini contoh-contoh ya, toh ya dibaca. Baik. Ya Rahman. Nah, barakallahu fikum. Berarti dengan ini kita selesai dari pembahasan kitab Mumtik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan kemanfaatan pada ini. Adapun untuk hari berikutnya, insyaallah kita dalam imtihan beberapa kali. Tayyib sebelum masuk ke kita mutamim. Subhanallah.